Tak pernah ku menyesal, ku hanya terus berharap. Mungkin ini hanya cobaan di dalam hidup, dan aku terus berseru menahan air mata, menunggu keajaiban. Kau jatuh dari surga, kau jatuh dari surga, kau malaikat yang tak bersayap. Jatuh dari surga, surga. Semua berubah sejak kau ada di dunia. Aku tak menyangka, tapi aku percaya. Dan waktu terus berlalu, kau buat semua nyata. Kulihat keajaiban. Kau jatuh dari surga, kau jatuh dari surga, kau malaikat yang tak.